dadat. Kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17 nuzulul Quran tanggal 17. Niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urus. Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering nggih sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah sama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodho-bodho. Tanggung rekonsiliasi ben Nabi Adam bang. Kabeh kiai iku rasopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato iku nerangno salah Nabi Adam. Iku ora mbuka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam mesti ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah, diusir pangeran nganti keplayu ke swarga wudu. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen mbok critakno apa salah. Melan jare ndek ku alat juga menceritakno apa salah. Lah iki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten ada. Kitab niki sangke kitab tafsir Tubari. Niki kula sinaoni amdan mboten sakuan nggih kula sinaoni sengaja. Kitab Tubari dikarang sekitar tahun 290. Mungkin agak kapudo itu telung atus telulat hijriah. Tentu sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tubari. Tentu ternyata ini kalau cerita ini kita niati tafarruq ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran itu benten-benten. Biasa yang rajin kacau itu namun malakul mauti. Ya kacau tenang. Tapi ya hubi, ya malaikat. Banyak ya kena, orangnya ya kena. Mangkeli ya malaikat. Mau dukung ya kacau, ya no kacau. Sama rata protes pulau. Gus malaikat barani kacau. Ya raro ilmu ini. Soalnya mau, soalnya malaikat. Allah ini sudah ada keputusan teng langit, sapi itu. Nah, Adam itu saking lemah. Lemah itu bahasa Arab tinin. Ini ku sakit disifati lazim, mintinil lazim, lemah sing lengket. Rian ku lemah di lemah, di lemah sing kita tempati. Ini ku ngono tenan, guys. Anggap mawon ngenang jasa ni Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas, iso ikhtiar. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, api tak gawe Adam, api tak gawe manusia. Bareng medun teng bumi. Gadis diciduk di bekam Jibril di pendek dari nemak dari bumi. A'udzubillahi minka. Aku manggon bumi di kersana Allah. Kok aku ujuk-ujuk jubuk aku piye? Aku juk perlindungan Allah. Songkok kelakuan emak bejubuk bumi. Jubuk aku. Jibril balik. Bareng ditabaki pangeran. Jibril, aku kok balik? Nih aku gusti nyuwun perlindungan jenengan. Aku lah tersawani nyuwun perlindungan apa? Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikael. Mikael malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. El Mikael, aku ngomong Jibril ra kasile kowe jupono tanah. Bumi ya pancet muni auzubillahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nah, jatatku ora oleh kurangi, fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikael balik. Lebaran untuk tanah, Kel. Niku nyuwun bawur sojenengan kula ya ora wani. Jadi intinya malaikat tu kena bergetak dengan nyebut asmane Allah. Nah, itu benar muka nakir kena bergetak. Ya aku kaulannya Allah dah buat sikso. Mau tak latih. Nanti kalau kita berdua nyali. Kena di malaikat berdua apa? Nah, malaikat kerodok kacau itu malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel itu. Kan populer. Balam. Israel itu populer. Coba nak tanah Israel yang bumi. Barang bumi muni a'udzu billahi min ghadabi bumi aku lho a'udzu billah dikongkon kok gak kasil lek perkara wala ande malakul mauti ku mari perkara tenan dadi Jibril ku digertak Allah wedi Mikael digertak Allah wedi lho bareng malaikat mati digertak bumi a'udzu billahi min ghadabi malakul mauti aku lho a'udzu billah dikongkon kok gak kasil tetep ae dijupuk lho lah Allah yang menengahin bener lho berarti ya awalan wong kok ora ana isi ati goblok-gobloke wong Jibril diutus ya nurut tapi separo kan lho separo to nurut medun gak kadil gak lemar gak nurut bas nurut napa separo Mikael ya medun nurute ya napa bas separo nurut penuh gak iso manusa Mereka nurut penuh, itu mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh, bukan mungkin. Mereka bukan apa? Rasional. Lo nanti dikandani kiai-kiai kulo, sanate nganti dok Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir, wong kafir fir. Nah, ana wong kafir iku kudu diperangi, piye nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kuwi ilmune iki yo mung separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadi lha iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lha ini pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi mbek kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dewe nek wong dewe minta ya ben kiai ini sapa. Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, yaudahnya beretika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah, maka harus kamu lindungi, karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga, makanya Jibril gak berani, dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Ini aku kebingungan bau reksa jenengan, dan aku terawani. Allah ya mainkan, membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi ini a'udzubillahi minka dijawab, aku luwe a'udhu billah, nak dikongkong orang kasih, makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih deh, karena gak ada pertimbangan cara malaikat mati kok Jibril, kayak pas ngaji gak gitu, terus pas marak, marak dijabut jasa akhir, gak gitu kok pas mangan, lu marak orang-orang mangan kita patah itu, gak gitu saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati buatan apa? Jibril orang urusan, akhirnya buatan apa? Orang urusan. Jadi ini cerita istri ya. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istri. Punya istri. Jadi cara berpikir itu ya ada. Memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istri. Ijtihad ini sah. Karena lewat ngaji iki kula nyuwun betapa spesialnya agam. Agam niku digawe saking lemah. Sing nglibatno malaikat Jibril, Mikael, terakhir sing kasil juga malaikat mati. Jadi pertama ke jadi turuk niku panitianis malaikat mati. Nanti sok ben yang urusane sampean be malaikat nopo mati. Aku sing ngerti masalah niku. Ngerti nopo masalah. Kula kan jenengan niati tobat be Nabi Adam wong kok menyerat nyalakno sinten Nabi Adam. Ini tanggap sawalan be Nabi Adam bagi sawalan be sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran rahimnya. Ini bantah ataj'alu fiha mayusidu biasiku. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kulo kepanggil, di kitab niki kulo kepanggil. Terus niki kulo waca, niki kulo tulis teng fotokopi. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Nggih sing teng kopi anteng pinggir niku tulisan tangan kulo. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosatan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikael, Malaikul Maut, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten? Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku boten Jibril, boten sinten? Mikael, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten? Adam, padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksude nggih malaikat niki mbabaku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing sisamawat. Niki jelas ya takbire alladzina kanu ma iblis khosatan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Misale kados kula jenengan janten tak mangan sayur, mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah. Karena barangnya cilik udah diakeh, mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampean jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan dari pemikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi. Ini ku saking nopo lem. Sebab itu gue sampean alim, gue ragu itu iman. Nak dialek ambek tanah ku mungkin. Dialek ambek watu, gitu. Mungkin. Nak pancen, sing ngajak dialek, Allah subhanahu nopo. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi, gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan nopo? Itu dulu ya logika-logika tauhid kita. Nah, Jibril tahu betul kalau tanah ini punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini iku, dene ora iso nek digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagap nyolong, nak ujuk-ujuk jubuk bumi, tak enaknya dewe, dagap nyolong aku digawe bentuk eroto. Ujuk-ujuk buk kerok, iya bebo kemungkar, aku rak jadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan, diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi apa? Belang. Oh, aku ya audu bila, aku rak terima. Jibril kawan. Mikael. Kawan. Nah, kena malakul mauti. Wani. Lani kulon corok, jingben ketemu malakul tak takut. Lu bisa nekat tetap wani, dari alasannya. Aku luwe audhu billah nak dikongkon pangeran ora kasil. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengahe kan. Podho-podho adu audhu billah. Lah iki penting kula aturake. Mun walhasil akhire agam digawe bareng digawe. Nggih digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggem ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi di barok saya beli tu dileboni kau mengharap pemburi, tangkap cangkemai dileboni nganti tiburi, bolak balik bolong, barang bolong be iblis di godolanan ditiup, barang ditiup muni dari iblis, wah ini enteng masih ada di wong pilihan pangeran sebenar tepat enteng, wong bolong tak ada, jadi bolong di godol dulu ya gelem bedoan, ya wong bolong, kalau di no aku perkara ni barang nopo. Tak nganti wong kok tenang duwe, mergo duwe iku pas digawe urung dicekel manusa, jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning biyi wong dene tukang ngambung duwe sedurunge. Sedurunge dicekel apa? Manusa. Jare kita pitap tantar ulun. Bentuk takbir kodi ora roh wong jarene. Jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lah mbok iso dhisik setan. Bebas ngetoke. Padahal iki rumah ana tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Ya, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah itu duwe kelebihan iku, justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah. Tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu aneh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, ya malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rumangsa tenengan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe adat. Iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek ibasarin kholaq wa tahu min solsolim min hamain. Wes sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggu. Jadi wes kita nak setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne sudah sifati min solsolim, min hamaim. Mergo dekne tau jajan. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Niru ana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Adikan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahane swarga. Sawo dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis apa seneng? Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Sekarane roh ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek dikethok sikile kuwi cek urip. Sekarane roh iku rong tok napa sikil. Ya ana umpama roh tok sikil lara kuwi anger kethok sikile mati. Lha iku pengeran. Dadi gawe kliru wae cara manusa bener cara pengeran. Perkarane kelirune Adam iki dadi apike manusa. Nah sampai tak kelengkut kok rapah tuh dah tidur wae, wes budi. Lo kok kebayang manusia dah tidur urip malah repot. Kasih satu. Lo gitu malah bayar. Umpama tuh enggak, terus es berdigasan kan roh tuh udah tahu. Kita ada kemungkinan saling Mustafa diketok urip, ngeri kan? Nah nak nganti tuh sikil kan lumayan bisa kita apa? Bisa kita awak. Niki cerita tentang kita meninggal, nanti kita ngaji di wajah dewi. Jadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk si Maril dan terus darah niku kulikol insanu min ajal. Wene iki rumana tenan. Iblis tambah pede. Bareng iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek apa? Kowe kepengin roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata urat tak diri, gini begini gini kalau urat tak diri. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lagi antara nama sing disebut Allah, sing diulang no Adam itu mulai khatal kosa. Jenenge mangkok itu diurang. Mungkin Adam itu tahu diwarai pesawat tempur barang seorang belum pernah. Nono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi barang. Mungkin diwarai KPKP jeneng pun apa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ora iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener niku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis, satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane diarani bala ta'ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nek diubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning gone Quran fa idza hum mublisun ablata yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Atta idza dadi ublisu, dadi ubsilu ublisu mubsilun ning maknane napa? Ablas iblis ning maknane napa? Terputus sama rahmat. Akhire Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa Allah iblis. Gue sampean ben paham. Nah ngono iblis mek malaikat iku ya sejenis. Cuma khusus sito iki wis dicap ambek Allah jenenge napa iblis. Terputus sangka mergo dhekne ngrasa luwih mulya timbang Adam. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam ora krana amal tapi krana ilmu. Niku kula maca teng kitab-kitab niku ngeten iki rumangsa tenan iki nek sing sampeyan ora pati alim ben kepengen alim. Nek wis kadung alim yo ben tambah alim. Sing ngerti ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya, malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik, karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran, itu yang liwat gubedi di bumi apa? Adam saja apa? Ini dinosaurus. Yang kita tahu apa? Gajah. Yang cilik apa? Tikus. Ini apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Sadiqin. Jadi malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu, Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri. Jenenge apa ora roh? Kalau roh kene iku apa jenenge rabu tinu? Ora roh kabeh. Nah, Mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nek Mbah Madam hebat tenan. Nek iso ya kowe katut hebat nek iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qurani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Wau maknane khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknane khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, jawab pangeran yang malaikat. Wong jenengi weraro, ya berarti raro kebutuhan ni. Ya betul ngerti. Apa mana yang mimpin? Wong jenengi weraro kebutuhan ni. Apa pemimpin? Kan bukan itu. Artinya ini awal wong iso mimpin, itu ya roh sih. Lagi roh pantas mimpin, mereka roh pola ane roh. Solusi ini gerak pola ane roh problemnya terus roh nopo. Solusi. Nah malaikat tu para tenan jenengi we. Orang. Akhirnya misalnya roh rukun kan, ni gua nopo raro, raro lah iku wong lana, buta rabi, begatan lah rabi ni raro. Lana, ada roh, oh ni gua lanangan, si buta, itu lah. Nah elek tu elek, buta. Beo roh, kebutuhan nopo. Malaikat tu jenenge we raro, apa meneh? Artinya malaikat mau cotat bela, wong raro kebutuhane wong, kok jadi khalifah tu wong piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ini, wong pertama gagal mimpin, itu mergul arah roh sih. Agar serah roh itu, mau khusus sudah langit, gergak ngalim, maka ini serasa jadi ulama Islam. Bisa jadi orang sholah, tapi nak ulama itu serasa orang roh. Orang roh kan berarti orang roh. Ya orang roh kok pahpoh, orang roh kok apa? Pahpoh. Yang kuat itu misalnya wong sholah puluhan tahun, terus pahpoh. Dunia itu rusak. Pertahanan ini kakian maksiat, jadi maksiat itu ya sopoh. Terus rencana rusak bumi, rencana lo pangeran, rencana boh biaya dan rencana akhirnya pasti rusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat berkuasa diutus Allah. Tapi kalau bumi rusak yo seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lain orang ulama pun orang maksiat kok tenang tenang aja sesuai rencana Tuhan kan pasti rusak. Lain anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling ayu enggak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmune akeh bener. Iku Jibril kongkon yang urus separuh. Bareng aturan malaikat enggak boleh melangkahi atas nama Allah, bareng bumi istiadzabilah. A'udzu billahi minka digertak ning mesti tenan mungkin. Jibril kok ora cukup. Niku nyuwun pangapunten jenengan. Niku pengapetane kula. Berarti kan nurut separuh istiadz. Mikael yang nurut separuh istiadz. Dan masalah Idrohil itu ratau isti, ratau ngaji, dulung di, buat enak deh nopo. Kita akhirnya kacil deh, mau ratau isti ya. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa itu ratau isti, malah ini kacil terus. Ratau nopo, ratau nopo. Ini paham gitu terus ngaji ini koloniasi tafarruq ya dianggap rekonsiliasi dengan Nabi Sinten. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai Iblis ini bilang nanti pengiran faktor yang Rabi Rumah Nabi Cinten. Ini kalau suwur nak sampean cerita elek Nabi Adam kau tahu dosa itu terus no nganti ditobati pengiran itu masjid tabah rebu fata ba'alihi bahagia. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabah rebu orang yang dipilih Allah. Oh coba cerita Nabi Adam salah terus mantik Nabi Adam geluh. Paham ya Nabi Adam nopo? Geluh. Jadi gitu terus no Nabi Adam salah terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kue nak pidato ada mandek patalah to. Kue dituntut sinten? Jadi kalau suwun tenan nih lewat kitab niki ben sama rasa paham. Jadi malaikat yang dalam ini jahilun silati kholifai buatan malaikat Jibril Mikael buatan malaikat nopo fit sama. Tapi kobilatun minal jin. Ya kobilatun nopo minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mana kalau mana ni? Yo malaikat tu dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali. Ono jeneng mergo memang jeneng ni. Ono jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kasus manusia darah ini khalifatullah semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatullah fi ardi. Tapi nak sing nakal-nakal, statusnya khalifah nopo pejundang. Itu berarti khalifah sing mana ni nopo mesti. Pun kita harus berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa hamidina syakirina maridina masyidina Allahumma fi haqqi na'malika sadiya wa fi haqqi tatabli alaika ija'alna ya Allah farihina masyururina muna'amin syahidina li khaira wa bayina hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa shafiqa wa man asatu khairata fika jibran Allahumma bijahihim wa bijahi ulil azmi fi anbiyaika farbitna ilaika kurban ya Allah nakunu ya Allah fi hadhihi ibtar mimman ta'a ilaika wa amila salihan wa ta'ala innani minal muslimin Allahumma ij'alna ya Allah hadina muhtadina barina mutasir walimin sa'id min kulli bala'ik ya wa adabil akhirah fi fadli minka wa rahmatin fa innahu la hawla wa la quwata illa bika ya Allah ya Baru ya Tawwabu ya Rahim Rabbana atina ya masalam ulam wa jannah wa bina wa bina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sall